بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadu Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. قال المؤلف رحمه الله وأي امرأة وهبت نفسها لرجل وأي امرأة dalam nuskhah yang lain وأي ما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقباني إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. Kata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, وأي امرأة, wanita siapapun dia, wahabat nafsaha, yang dia serahkan dirinya, lirajulin, untuk seorang pria, agar dinikahi, agar menjadi istrinya, aku nikahkan diriku padamu. Misal sang wanita tadi menyatakan demikian, fa innaha la tahillu lahu, maka pernikahan yang seperti ini tidak halal, bahkan pernikahan ini adalah pernikahan yang batil. Pemerintah harus memisahkan mereka berdua. Pernikahan wanita yang tidak disetujui atau dengan persetujuan walinya, juga tidak ada saksinya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Walau sebahagian ulama berpendapat membolehkannya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa boleh seorang wanita yang rasyidah menikahkan dirinya tanpa wali. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Ahnaf, mazhab Hanafiyah. Boleh seorang wanita yang rasyidah, wanita yang sehat akalnya, sudah dewasa dia, kemudian datang kepada seorang laki-laki dan menawarkan dirinya. Kemudian terjadi kesepakatan mereka menikah, diberikan harta sebagai maharnya, sudah mereka menjadi suami istri tanpa saksi, tanpa wali, sah menurut mereka. Namun ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pendapat itu adalah pendapat yang batil, pendapat yang memperbolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi, tanpa wali, karena bertentangan dengan dalil yang ada. Fa innaha la tahillu lahu, maka sesungguhnya wanita tersebut yang menikahkan, menawarkan dirinya dinikahi oleh seorang pria, tidak halal bagi pria tersebut untuk menikahinya. Yu'aqabani innala minhuma syai'a, keduanya dihukum apabila si laki-laki menerima sesuatu dari wanita tersebut. Artinya si pria menerima pernikahan itu, terjadi pernikahan, terjadi hubungan layaknya suami istri, maka yang seperti ini keduanya dihukum. Illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqin, kecuali pernikahan yang sah itu, pernikahan yang syar'i, adalah pernikahan yang dengan adanya wali. Apakah walinya dari ayah dari si wanita tersebut, atau walinya dari saudara kandungnya, laki-laki kandungnya, atau pamannya, atau mereka-mereka yang berhak menjadi walinya dari asobahnya, dari kalangan asobah wanita tersebut. Kalau seandainya tidak dijumpai wali dari kalangan asobah wanita tersebut, maka walinya adalah al-hakim, qadhi, yang ada di daerahnya tersebut. Kalau di tempat kita ya kepala KUA-nya. Dia berposisi sebagai wali bagi wanita yang tidak memiliki wali dalam pernikahan. Wa syahidai adlin, demikian pula dua orang saksi yang adil yang menyaksikan pernikahan keduanya. Wa shadaq, dan mahar. Ini manakala tiga hal ini terpenuhi, baru pernikahan tersebut adalah pernikahan yang syar'i. Berkata asy-syarih rahimahullah, an-nikahu bil hibati la yashih. Berkata asy-syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, an-nikahu bil hibah, pernikahan dengan cara hibah, wanita menawarkan dirinya kepada pria, kalau pria itu mau ya dinikahi tanpa saksi, tanpa wali. Ada kalanya dengan mahar, ada kalanya juga tanpa mahar, sekedar mau saja, kemudian kapan maharnya diserahkan, belakangan urusannya. La yasih, pernikahan yang seperti ini tidak sah, batil. Li'annahu min khasaisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan yang seperti itu hanya khusus. Adalah sebuah kekhususan yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk umat Nabi enggak boleh. Tetapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sebuah ayat dan membolehkan. Khalisatan lak, ini khusus untuk wahai Rasul, min dunil mu'minin, dan tidak berlaku untuk keumuman kaum muslimin. حيث يقول الله عز وجل, di mana Allah عز وجل berfirman tentang permasalahan ini, yaitu wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang pria, bahwa itu khusus untuk Rasul dan tidak boleh untuk kaum mukminin. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an nabiy ay yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Dan seorang wanita yang mukminah, wa imra'atan mu'minatan, seorang wanita yang mukminah, in wahabat nafsaha, jika dia menghibahkan, memberikan dirinya lin nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, in arada an nabiyyu ay yastankihaha, jika Nabi ingin menikahinya. Wanita datang kepada Nabi, menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Mana walinya? Tidak ada walinya. Dia datang menawarkan dirinya langsung. Apabila Nabi ingin menikahinya, sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran dari wanita tersebut, maka sah. Dan boleh. Allah berfirman, khalisatan lak. Ini khusus. Pernikahan yang seperti ini khusus untukmu wahai Rasul, wahai Nabi, min dunil mu'minin, dan tidak berlaku untuk kaum mu'minin. Itu hanya kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semulia bagaimanapun prianya, setakwa bagaimanapun orang tersebut, tetap tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita dengan cara hibah seperti ini. فَهَذَا فِيهِ تَخْصِيصٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِنِكَاحِ الْهِبَةِ. Maka ayat ini sebagai dalil. Kalau sudah ada dalilnya, ya sudah. Selesai urusannya. Tidak berlaku di sana كَيْفَ وَلِمَ. Bagaimana kok bisa? Kenapa kok diperbolehkan? Enggak berlaku. Karena sudah ada dalilun قَطْعِي nassun sahihun sarihun bal ayah, dalil yang tegas jelas dan sahih, bahkan sebuah ayat yang memperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memperbolehkan bagi kaum mukminin yang lain. Dengan pernikahan hibah yang seperti ini tuh khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka harajulun imra'atan biwaliyyin wa shahidai 'adlin walakinahu lam yusammi laha sadaqan sahhan nikahu wa wajaba laha mahrul mathal. Apabila seorang pria menikahi wanita terjadi sebuah akad nikah. Pria menikahi seorang wanita. Biwaliyin, dengan walinya. Bapaknya, atau pamannya, atau kakeknya, atau saudara laki-laki kandungnya, atau anak prianya, anak laki-lakinya jika wanita tersebut seorang janda, yang menjadi asabah bagi dia, itu sebagai walinya. Wa syahidai adlin, demikian pula ada dua orang saksi nikah. Ini walinya, ini dua orang saksi, ini hadirin yang ada. Itu lebih baik, lebih bagus, lebih diketahui oleh kaum muslimin bahwa si fulan merupakan suami dari fulanah, fulanah istri bagi si fulan. Diketahui oleh banyak orang. Bagus. Kalaupun seandainya tidak, maka cukup wali dan dua orang saksi dengan kedua mempelai. Itu sudah cukup. Kalau seandainya bisa walimahan dengan menyembeli seekor kambing, mengadakan pesta pernikahan, itu lebih bagus lagi. Kalau seandainya tidak, apa adanya cukup. Walaupun hanya dengan makan ala kadarnya, makanan harian mereka setelah akad ijab kabul tadi, sah tetap pernikahannya. Ada saksi, dua orang saksi yang adil, ada wali, ada kedua mempelai. Sah pernikahan tersebut. Walakinnahu lam yusammi laha shadaqan, akan tetapi saat terjadi akad, sang pria tidak menyebutkan maharnya. Ya fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama fulanah. Kemudian belum disebutkan maharnya. Maharnya apa? Maharnya saya belum persiapkan, Pak. Saya belum punya maharnya. Nanti saya persiapkan nanti belakangan. Ayo sudah, ya fulan, aku nikahkan dengan putriku yang bernama fulanah. Sudah selesai tanpa disebutkan maharnya. Kenapa? Sang pria belum punya mahar. Disebutkan nilainya sekian, 5 gram emas hutang, boleh. Tidak disebutkan juga tidak mengapa. Yang penting tetap menjadi tanggung jawab bagi si suami tadi untuk suatu saat memberikan mahar bagi istrinya. Walakinnahu lam yusammi laha shadaqan sahhan nikahu, akan tetapi sang suami belum menyebutkan maharnya, maka pernikahannya sah. Bukan berarti tanpa mahar sama sekali, enggak. Tetap harus diberikan, walau saat itu belum disebutkan. Nominalnya aja belum disebutkan. Jangankan lagi menentukan maharnya sekian, apa yang akan dia jadikan sebagai mahar belum terpikir oleh sang suami tadi atau calon suaminya. Apa maharnya? Uang 20 ribu? Belum punya. Apalagi emas. Belum disebutkan maharnya. Tetapi sudah terjadi akad ijab kabul antara sang pria dengan wali dari si wanita tadi. Wanitanya juga ridha. Ada dua orang saksi yang adil. Sahhan nikahu. Pernikahannya sah. Wa wajib laha mahrul mathal, dan wajib bagi sang pria, sang suami, untuk memberikan mahar kepada istrinya sesuai dengan uruf yang ada di tempat tersebut. Misal sudah terjadi pernikahan ini, kemudian beberapa waktu berikutnya meninggal sang suami, bagaimana maharnya? Maharnya belum disebutkan. Belum disebutkan, maka itu merupakan hutang pada diri sang suami. Sehingga ketika terjadi warisan, pembagian warisan, diserahkan dulu mahar untuk wanita tadi. Berapa kira-kira maharnya? Sesuai yang umum pada pemberian mahar untuk pernikahan di daerah tersebut. Umumnya 10 juta ya sudah. Dari warisan itu keluarkan dulu 10 juta untuk mahar istrinya. Baru setelah itu dibagi warisan. Istri masih dapat lagi warisan. Kalau ternyata belum punya anak atau tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka sang istri mendapatkan 1/4 bagian dari harta peninggalan suami selain atau berbeda dengan 10 juta yang diterima terlebih dahulu tadi. Karena itu merupakan hak dia sebagai mahar. Ini kalau seandainya pernikahan itu belum ditentukan maharnya. Berapa jumlahnya, apa jenisnya, belum ditentukan. Maka tetap wajib bagi suami di kemudian hari untuk memberikan mahar yang ma'ruf di tempat tersebut. Wa fi dzalika haditsu Ma'qil bin Sinan. Dalam permasalahan ini ada sebuah hadis dari Ma'qil bin Sinan an Alqamah an Ibnu Mas'udin. Dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud annahu su'ila, bahwasanya beliau ditanya, an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yufrid laha sadaqan. Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang seorang pria yang menikahi wanita tentu dengan saksi dan wali, wa lam yufrid laha sadaqan, dan belum memberikan maharnya, belum menentukan maharnya, apa maharnya, berapa jumlahnya, belum ditentukan. Hanya sekedar terjadi akad saja. Walam yadkhul biha hatta mata, dan belum terjadi wanita pria itu masuk kepada istrinya. Apakah dukhulul khala atau dukhulu bima'na al-jima'? Belum terjadi ini. Faqala Ibnu Mas'udin, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, laha mithlu sadaqi nisa'iha la wakas wa la syatat wa 'alaiha al-'iddah wa laha al-mirats. Abdullah bin Mas'ud menjawab, wajib dan merupakan hak bagi si wanita tersebut sadaqa mithlu sadaqa nisa'iha, mendapatkan mahar sama persis dengan mahar-mahar wanitanya. Artinya kalau pria itu menikah ta'addud, istri yang dinikahi sekarang merupakan istri yang ketiga atau yang kedua, maka penentuan maharnya sama persis dengan mahar dia untuk istri yang pertama, mahar dia untuk istri yang kedua, sama. Tidak berlebih dan tidak kurang dari itu. Tidak dikatakan, ah ini karena belum digauli, ini karena belum dukhul padanya, maka maharnya separuhnya, maharnya dikurangi lagi. Tidak demikian. Maharnya tetap sama. Wa 'alaiha al-'iddah, dan wajib atas dia untuk melakukan iddah. Wanita tersebut iddah, menunggu sebagaimana para istri yang lain juga menjalani masa iddah ditinggal mati oleh sang suami. Wa laha al-mirats, dan wajib bagi para ahli waris untuk memberikan warisan kepada wanita yang dinikahi tersebut yang belum ditentukan mahar untuknya. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, dia mendapatkan hak maharnya, setelah itu dia mendapatkan lagi hak warisannya. Faqama Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i faqala qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi buru' binti Washik imra'atan minna مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. Kemudian Ma'qil bin Sinan berdiri dan mengatakan, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menentukan pada wanita yang bernama Buru' binti Washik, merupakan wanita dari kaum kami, sama persis dengan yang engkau putuskan wahai Ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud bergembira dan senang dengan hal tersebut, bahwa ijtihad dan keputusannya sama persis dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala Abu Isa Tirmidzi, dan Abu Isa Tirmidzi menyatakan, hadithun hadithu Ibnu Mas'ud hadithu hasanin sahih. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan lagi sahih. Allahu alam bissawab. Adapun kelanjutannya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Sehingga kesimpulannya yang sahih dalam permasalahan ini bahwa tidak boleh bagi wanita untuk menawarkan dirinya dan menikahkan dirinya sendiri kepada pria walau pria itu dia cintai, dia senangi. Tetap harus dengan wali, dengan mahar, dan dengan dua orang saksi. Adapun kalau mahar ditunda penyebutannya dan diberikan belakangan, selama ada wali dan saksi, pernikahan itu tetap sah dan tetap wajib bagi suami untuk menyerahkan mahar di kemudian hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.